selamat dari dunia ini kecuali dengan meninggalkannya. Padahal dia tidak tahu yang tercela itu yang seperti apa. Akhirnya iblis memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada orang-orang yang demikian. Ingat, yang kita bahas adalah ahli ibadah. Yang kita bahas adalah orang yang zuhud, bukan orang biasa. Maka iblis menyampaikan atau membisikkan tipu dayanya bahwasanya kamu tidak pernah akan selamat nanti di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Akhirnya kemudian dia bertapa ke gunung untuk beribadah, yang bisa jadi kemudian rukun salat aja dia gak tahu. Akhirnya dia bertapa beribadah ke gunung, Jumatan pasti dia tinggalkan, salat berjamaah pasti dia tinggalkan, ilmu pasti dia tidak bisa menuntutnya. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalau sudah ke gunung, masuk ke dalam goa, maka untuk kasus zaman kita sekarang sinyal pun susah. Jangankan kemudian ke gunung dan ke atau masuk ke dalam goa, kita di perkotaan saja dan kita mungkin di dalam gedung yang cukup padat misalnya, artinya cukup rapat gitu ya, lantainya tertutup semua, kemudian yakni semua jendelanya, belum bayangkan sinyal masuk lewat jendela. Susah kadang-kadang kita nelpon kan. Apalagi pengen yang gratisan yaitu WhatsApp. Wah, reconnecting terus. Itu kita di kota. Bagaimana kemudian jika di satu tempat tower pun enggak ada untuk kemudian menghantarkan sinyal. Apalagi kemudian masuk ke dalam gua. Nah, kemudian akhirnya iblis mengkhayalkan kepadanya bahwasanya zuhud itu ya seperti ini. Meninggalkan dunia, pergi bertapa ke gunung, padahal Jumatan terlewat, salat berjamaah apalagi, bahkan bisa jadi ilmu agama dia enggak punya. Nah, ini semuanya bermula kenapa? Karena dia mendengarkan ada orang-orang yang seperti itu mempraktekkan kezuhudan. Padahal bisa jadi ketika dia meninggalkan rumahnya untuk pergi ke goa itu, ke gunung itu, keluarga yang harusnya dia nafkahi, dia tinggalkan. Orang tua yang harusnya dia masih bisa berbakti padanya, dia tidak berbakti, bahkan bisa jadi masuk kategori durhaka. Abahnya masih ada, mamanya masih ada, bahkan bisa jadi sudah sangat tua, harusnya dia bisa kemudian mengayominya, dia tinggalkan bertapa. Bahkan kata beliau di sini, warubama la ya'rif arkana salati kama yanbaghi. Dan bisa jadi orang yang seperti ini karena dia bodoh, tidak mengerti rukun-rukun salat sebagaimana seharusnya. Warubama kanat alaihi madzalim lam yakhruj minha. Dan bisa jadi dia memiliki begitu banyak kezaliman-kezaliman kepada orang-orang yang dia belum keluar atau dia belum selesaikan. Jadi beribadah kepada Allah, tapi sebenarnya jangankan kepada orang lain, sama bininya zalim, sama anaknya zalim, sama orang tuanya zalim. Ini orang awam. Nah, kata beliau, ini semua bisa dilancarkan oleh iblis liqillati ilmihi, karena orang ini kurang ilmunya. Wa min jahlihi ridahu an nafsihi bima ya'lam, dan di antara kebodohannya dia merasa cukup dengan ilmu dia yang ada. Ini orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada, padahal salah. Ingat ya, kita berbicara orang yang giat ibadah, dia pengen beribadah ke goa itu, bukan pengen ngapa-ngapain. Tapi karena bodoh tanpa ilmu, merasa cukup dengan ilmu yang ada, sesat. Padahal jika dia misalnya berteman dengan seorang yang ahli fikih, artinya berilmu tentang hukum-hukum fikih, bisa menerangkan kepadanya bagaimana seharusnya syarat itu, sungguh guru yang seperti ini akan memberitahukan kepada dia bagaimana dunia yang tercela itu, agar dia tidak faham, agar dia kemudian tidak salah faham. Harusnya dia berguru. Jangan cuma mendengarkan orang beribadah ke goa anu, pergi ke goa anu, nuntut ilmu. Nuntut ilmu kepada orang yang memang menguasai bidang keilmuan tersebut. Dalam bahasan kita ini fikih misalnya. Akhirnya nanti gurunya pasti memberitahu yang dimaksudkan dengan dunia dan si isinya itu tercela itu yang seperti apa. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah persilahkan untuk kita untuk menikmatinya. Cuman ada batasan. Ada makanan, ada minuman, dengannya kemudian kita bisa beribadah. Tegak punggung ini karena makanan kita, minuman kita, akhirnya kita bisa beribadah. Siapa yang ngasih tahu? Guru, kalau dia berguru. Yang tercela itu, kata beliau, adalah orang yang mengambil sesuatu tidak halal. Itu tercela di dunia ini. Orang yang kemudian menggunakan atau memakai sesuatu berlebihan, itu yang tercela. La ala miqdaril hajah, di luar kebutuhan, itu yang tercela. Nah, kalau enggak berguru, enggak tahu. Dan tidak ada yang ngasih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang orang itu kemudian keluar ke gunung menyendiri untuk beribadah. Terlarang oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manaha ayyabita rajulu wahdah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk bermalam, maksudnya seperti praktek yang di sini. Beribadah ke gunung anu di dalam gua anu sendirian, terlarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pasti praktek seperti itu dia akan meninggalkan salat jamaah, dia akan meninggalkan salat Jumat, dan itu rugi, kerugian demi kerugian. Dan yang lebih fatal lagi juga, wal bu'du 'anil ilmi wal ulama yuqawi sultan al jahl. Dan ketika seorang itu jauh dari ilmu, jauh dari ahli ilmu, maka kebodohan akan menguasainya. Gimana tidak bodoh, lawang dia kurang ilmu saja kemudian bertapa, harusnya kan gunakan untuk menuntut ilmu. Dan bahkan kemudian praktek yang seperti kata beliau bisa masuk kategori durhaka pada orang tua, karena harusnya dia berbakti pada orang tuanya masih ada. Sama kayak misalnya dalam satu pekan ini ada satu, kalau enggak DM ya WhatsApp, belum lupa gitu ya, gimana seorang mengharapkan ada panggilan jihad ke Palestina. Masya Allah, belum katakan antum masih punya orang tua, masih orang tua antum urus, berjihad antum pada perkara kedua orang tua antum. Ya, berbakti kepada keduanya. Antum punya istri, punya. Ah, tunaikan kewajiban antum pada istri antum. Antum punya anak, punya. Anak antum punya hak dari antum. Apa itu? Tanggung jawab. Di sekitar kita aja kewajiban kita banyak. Jangan-jangan kita itu mengharapkan kemudian ada panggilan jihad, ingin keluar dari kewajiban yang ada. Padahal itu pun juga jihad. Ingat sejarah bagaimana seorang izin untuk ikut perang bersama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, ahayyun walidah, kedua orang tua masih hidup? Masih. Fafihima fajahid, maka pada perkara kedua orang tuamu, berjihadlah di situ. Berat berbakti itu. Apalagi misalnya kedua orang tua kita sudah sangat tua renta, sudah kembali sifatnya seperti sifat anak kecil, ngerepotin, nyusahin. Bahkan sampai level di mana sudah tidak bisa ngatur lagi kapan BAB, kapan BAK, kenapa? Tua. Urus itu. Bukan ditaruh kemudian di panti jompo, bukan. Urus. Itulah jihad seseorang. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini satu cerita. Waqad qala ba'du salaf kharajna ila jabalin nata'abbadu faja'ana Sufyan ats-Tsauri faraddana. Dan disebutkan dari sebagian ulama salafus salih, kami dulu keluar ke gunung untuk beribadah. Ingat, ulun sebutkan kemarin juga, jangan anda pakai jalil beribadahnya Nabi Muhammad di Gua Hira. Fokus kita tentang Nabi Muhammad setelah beliau jadi Nabi, bukan sebelum jadi Nabi. Jangan juga pakai dalil bagaimana dulu Ashabul Kahfi mereka karena fitnah luar biasa di kota itu ingin menyelamatkan akidah pergi ke goa. Kita enggak seseram itu kondisinya sekarang. Ya. Serangan kita sekarang yang serem ya media sosial. Anda tinggal tutup selesai. Masih aman akidah kita. Apalagi dengan TikTok gitu. Habis semua. Ya ini harkat martabat wanita. Selesai. Semuanya murah sekarang. Semuanya sekarang murah. Anda mau yang bentuk seperti apa? Subhanallah. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Persis. Itulah di antara perkara gaib yang kita imani. Nah, kita akan bahas nanti kajian pekanan. Nabi Muhammad sabdakan banyak hal tentang masa lalu, tentang masa datang. Masa datang itu, ya kita ini nih, sedang mengalaminya, terjadi semua. Nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan berpakaian mereka, tapi seperti telanjang, kapan? Semuanya kita lihat sekarang, di genggaman. Enggak perlu keluar rumah. Sabda Nabi Muhammad SAW, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencium bau surga. Mencium aja enggak. Cara pemahamannya adalah, cara memahaminya, nyium aja enggak, apalagi masuk. Padahal disebutkan Nabi Muhammad, dan bau surga itu tercium sejauh jarak sekian dan sekian, maksudnya sangat jauh. Bisa seorang kemudian mencium bau surga. Makanya diantara yang dimaknai oleh para ulama tentang bau surga yang tercium, betul-betul secara hakiki bisa dicium di dunia. Ingat sejarah sebagian para sahabat yang meninggal dan dia kemudian sebelum meninggal mengatakan hal yang demikian. Ada aroma yang sangat sedap yang dia hirup. Yang lain enggak menciumnya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pentingnya kita kemudian nuntut ilmu. Kata beliau, dulu salafus saleh mengatakan kami keluar pergi ke gunung untuk beribadah. Dan Sufyan ats-Tsauri mendatangi kami dan mengembalikan kami. Maksudnya enggak usah ibadah di sini. Masjid banyak tuh kosong. Musala banyak tuh kosong. Ada anakmu, ada istrimu, ada orang tua, mau ngapain kamu ke sini? Nah, ini orang awam yang salah faham akan makna zuhud. Nah, berikut halaman 167. Yang sudah daftar, yang belum dapat kitab siapa? Ada? Ada bukunya kah? Habis kah? Habis. Oh, berarti kalau yang belum dapat nanti daftar lagi ya. Nah, tapi di dalam ada. Di dalam ada nggak? Kan nih yang kemarin daftar kan mungkin nggak hadir gitu ya. Yang hadir ada kasih. Itu masih yang belum dapat. Aduh, Haji Jain aja nggak punya. Ambil. Ambil. Nggak apa-apa, nanti yang terlambat hadir next. Perhatikan halaman 167 jamaah. Karena waktu dan juga tentunya sesuatu dari hal, ulun kayaknya langsung ke terjemahannya ya. Tapi enggak apa-apa, saya baca aja. Harusnya tadi ada 4 tas. Tuh kasih Mas satu kecil di belakang. Ajain juga enggak punya. Siapa lagi yang belum punya? Ah, tuh belakang banyak tuh. Tuh peci putih. Peci putih. Zain ntar aja. Zain yang sini dulu. Ayo udah enggak apa-apa. Haji Zain ini. Oke, jamaah, perhatikan 167. Tapi kayaknya bab ini perlu tiga pertemuan, enggak cukup malam ini, enggak cukup. Talbisuhu 'ala zuhad. Nah, sekarang baru masuk bahasan talbis iblis terhadap orang-orang yang zuhud. Kita kemarin juga sudah bahas makna yang sebenarnya dari zuhud. Sudah kita bahas ya. Ada 3 makna. Belum tekankan berkali-kali pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah keterangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Tekankan dulu bahwasanya yang namanya zuhud itu amalan hati. Camkan ini. Zuhud itu amalan hati. Bukan tampilan. Nanti kita habis ini akan bahas. Orang tampil lusuh. Tampil kemudian mengenaskan. Karena meyakini seperti itulah kezuhudan. Enggak. Tampil bersih, tampil biasa, pakai pakaian yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, karena zuhud itu amal hati. Salah satu di antara yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah bahwasanya ketika seorang yakin sekali rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu makna zuhud. Bahkan disebutkan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, saya momen yang paling saya tunggu-tunggu adalah ketika orang roh mengatakan beras kita mau habis. Saat itulah kemudian keyakinan tumbuh muncul luar biasa. Habis ini rezeki saya bakal datang lagi. Tentunya kita menapaki jalannya, sebab-sebab rezeki itu datang. Ya bekerja, ya silaturahim, ya bertakwa. Kata beliau, itu momen yang paling saya tunggu. Orang rumah ngomong, beras kita mau habis. Atau mungkin zaman waktu itu tepung kita persediaannya menipis. Akhirnya seorang makin yakin, habis ini rezeki saya bakal datang. Itu zuhud namanya. Dua, kita sebutkan pada poin yang lalu bahwasanya orang yang menganggap bahwasanya pujian orang-orang, celaan orang-orang sama bagi dia. Amal hati. Mau dipuji, santai. Dicela, santai. Hah? Zuhud itu orang-orang yang santui. Hah? Kan enak ya. Karena pujian mau sampai mana? Kalau itu patokan kita, suatu saat kemudian kita tidak dipuji, dongkol kita. Atau kemudian kalau itu tujuan kita, begitu banyak nanti orang yang mencela, ambruk kita. Ya. Orang muji, ya alhamdulillah. Orang mencela, ya alhamdulillah juga. Berarti untuk bahan introspeksi. Tapi tentunya yang rugi adalah orang-orang mencela. Orang yang menyamaratakan antara pujian manusia dan celaannya sama, zuhud. Artinya dia tidak cinta pujian. Dan dia ketika seorang hamba, dia pendosa, dia bersalah, mesti ada orang enggak suka. Disebutkan dalam sebuah yakni quote bahasa Arab, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, semua manusia suka sama kita, itu tujuan yang mustahil untuk didapatkan. Enggak bisa kita bikin semua orang suka. Enggak bisa. Anda mau selurus apapun, Anda sifat Anda sudah ya kayak malaikat lah, 11-12 kayak malaikat, tetap ada yang enggak suka. Karena ridho manusia adalah tujuan yang mustahil. Sama ratakan aja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, di antara makna zuhud adalah seorang lebih mengutamakan pahala di sisi Allah dibandingkan hal-hal yang dia cintai tetap ada di sisinya. Orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya, teman karibnya. Oh, dia cinta semua itu. Tapi qadarullah, orang-orang ini Allah cabut nyawanya. Enggak apa-apa. Kenapa? Pahala kesabaran dia di sisi Allah lebih dia utamakan. Itu zuhud. Bukan ke gunung, kemudian Jumatan enggak, kemudian sholat jamaah enggak, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, orang tua juga terabaikan. Bukan itu zuhud. Nah sekarang kita bahas tentang tampilan ya. Perhatikan, halaman 167. Bukan 176 ya, itu jarum ya. Wa min talbisihi ala zuhad, i'raduhum anil ilmi syughlan bizuhdi. فقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وبيان ذلك أن الزاهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه والعالم نفعه متعد وكم قد رد إلى الصواب من متعبد. Dan di antara talbis iblis terhadap orang-orang yang zuhud adalah, disebutkan di sini, perhatikan, salah satu talbis iblis atas orang-orang zuhud adalah memalingkan mereka dari jalan ilmu yang sahih dengan sibuk merealisasikan kezuhudan. Enggak nuntut ilmu. Makanya disebutkan di sini, faqad istabdalul ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Maka ini tentunya potongan dari firman. Beliau gunakan potongan dari firman. Ingat cerita bagaimana zaman Nabi Musa kan? Allah berikan kepada Bani Israel kenikmatan luar biasa, tapi mereka minta bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Minta sesuatu yang lebih rendah dibandingkan yang lebih utama yang sudah Allah kasih. Bani Israel. Ini istilah yang beliau gunakan. فَقَدِ اسْتَبْدَلُوا أَلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Mereka, orang-orang yang zuhud ini, telah mengganti sesuatu yang lebih rendah daripada yang lebih baik. Apa itu? Ilmu. Mulia pian dengan ilmu. Allah yang menjamin pian mulia dengan ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sudahlah alhamdulillah tanpa mensucikan. Sudahlah pian semuanya beriman, berilmu pula. Allah sudah janji Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu atau berilmu beberapa derajat. Mulia. Bahkan kata Nabi Muhammad, keutamaanku dibandingkan kalian sama seperti keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Karena orang berilmu ibadahnya mesti benar. Ahli ibadah bisa jadi gak punya ilmu dan ibadahnya salah. Bahkan kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, yani ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kebaikan untuk orang yang menuntut ilmu. Dan kita tidak tahu berapa banyak ikan di lautan sana. Mereka mendoakan kebaikan untuk pian sekarang. Karena pian sedang menuntut ilmu. Keutamaan ilmu. Itulah yang lebih baik dibandingkan kemudian ke gunung, ke goa. Yang ada malah mungkin di sana kerasukan. Iya kan? Kan disebutkan di awal waktu kita bahas, ulun tidak rekap tadi. Dia akhirnya menjadi laki-laki atau menjadi orang yang kalwahsyi, jadi buas. Ya. Jadi mundur. Karena bergaulnya di hutan ya. Sama yakni monyet dan teman-teman. Iya, jadi buas. Wallahu a'lam bisa. Nah, kemudian. Dan keterangan untuk ini kata beliau bahwasanya orang yang zuhud, ini kita bahas betul-betul orang yang zuhud ya. Orang yang tidak cinta dunia dengan makna yang lurus ya. Orang ahli ibadah dengan keilmuan yang benar ya. Bahwasanya orang yang zuhud manfaat dia tidak akan melewati kusen pintu rumahnya. Orang ahli ibadah berdasarkan ilmu yang benar, manfaat ibadahnya untuk dia sendiri gak akan keluar dari kusen pintunya, kata beliau. Tapi kalau orang yang berilmu, itu manfaatnya bisa berefek ke orang banyak. Kita berbicara orang yang betul-betul ahli ibadah ya. Bukan ahli ibadah tatonya salah. Orang ahli ibadah, manfaat ibadahnya untuk dirinya, kata beliau, tidak akan melewati kusen pintu rumahnya. Untuk dirinya. Tapi orang yang berilmu, kata beliau, naf'uhu muta'addin, kemanfaatan dia, itu akan berefek pada orang banyak. Makanya, di antara doa Qadhi Iyad atau Fudail bin Iyad, kata beliau, dan juga di antara doa yang mirip disampaikan oleh Imam Ahmad, kalau saya punya satu doa mustajab, saya akan persembahkan untuk pemimpin. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, kenapa tidak untuk dirimu saja? Kan tahu nih, bakal mustajab doa, minta dong apa yang kita inginkan. Apa kata beliau? Kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri, maka manfaatnya untuk saya doang. Tapi kalau kemudian doa saya tahu mustajab, dan itu untuk kebaikan pemimpin, maka baiknya pemimpin mesti berimbas kepada rakyat. Ini kurang lebih sama. Orang yang berilmu, manfaatnya itu untuk orang banyak. Wa kam qad radda ila sawabi min muta'abbidin, dan betapa banyak orang yang kemudian dikembalikan kepada kemana atau kembali kepada kebenaran padahal dia adalah ahli ibadah, tak tahunya ibadahnya sebelumnya salah tapi kembali kepada kebenarannya. Lanjut, wa min talbisihi alaihim annahu yuhimuhum anna zuhda tarkul mubahat. Ini dia nih, ulun dapatkan orang kayak gini nih, entar ya. Faminhum man la yuzidu ala khubzi syair, وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذُوقُ الْفَاكِهَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَلِّلُ الْمَطْعَمَ حَتَّى يَيْبَسَ بَدَنُهُ وَيُعَذِّبَ نَفْسَهُ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَيَمْنَعُهَا الْمَاءَ الْبَارِدِ. Dan di antara talbis iblis terhadap orang-orang yang zuhud yang salah ya, bahwasanya iblis menanamkan talbisnya, tipu dayanya, zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ini sudah bertentangan loh. Allah diamkan untuk kita begitu banyak hal, makanan, minuman, pakaian dan lain-lain di luar ibadah, silahkan nikmati, tapi jangan berlebihan. Gitu aja kan, simple hidup ini. Allah juga berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasibmu, bagianmu dari dunia ini, nikmati. Ya. silakan kemudian memiliki istri dengannya, anda memiliki anak, kenikmatan demi kenikmatan, ada orang tua, kenikmatan yang lain, punya teman soleh, nikmat yang nikmati, ada makanan, ada minuman halal, nikmati, jangan berlebihan, itu aja. Karena itu perkara-perkara yang mubah disebutkan di sini, syaitan, iblis itu menanamkan talbisnya yang namanya zuhud itu meninggalkan hal-hal yang mubah. Kalau tadi yang pertama, zuhud itu beribadah ke goa. Ini zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menambahkan sedikit pun dari roti gandum yang mereka miliki. Maksudnya roti gandum aja. Kan bisa kemudian dikombain dengan ada kurma, roti gandum kemudian ada kismis. Iya. Kemudian minumnya diakhiri dengan susu kambing misalnya. Banyak kenikmatan, jangan berlebihan, itu aja. Yang jadi masalah kadang-kadang berlebihan, makanya sakit kepala. Kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, sakit kepala, libur kajian, itu berlebihan itu. Ustaz siapa itu? Libur kajian, nampak sakit kepala aja. Karena berlebihan. Nikmati, tapi jangan berlebihan. Sesekali boleh, makan kambing, makan daging sapi. Saya tidak ingin sebutkan produknya gitu ya. Ayam, nikmatilah. Sesekali Senin, sekali Selasa, sekali Rebu. Ya, sesekali. Tiap hari ngerannya itu lah. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menambahkan kecuali hanya makan roti gandum. Wah, hebat ya, mahal roti gandum. Wa minhum man la yadhuqul faqiha, dan di antara mereka ada yang tidak mau makan buah-buahan. Nikmat buah-buahan itu. Ya. Subhanallah. Ada ikhwah kita gitu ya dulu, dia enggak suka, enggak bisa makan buah. Kemudian di salah satu tempat ketika kita makan ada buah, ayo coba nikmati, ini enak. Ada nanas ke apa waktu itu, lu lupa. Ntar aja Ustaz, mudah-mudahan nanti masuk surga merasakan buah yang ada di surga. Wah, nanti antum ketika masuk surga nanti antum nyesel. Begitu makan nyaman lah. Nah, di dunia banyak semalam. Jadi itu canda kami dengan kru ya. Ada aja teman-teman yang enggak bisa makan buah-buah tertentu, yang lain dia bisa. Pisang misalnya, enggak bisa makan pisang. Tapi pisang goreng bisa, aneh ya. Enggak bisa makan buah apa tuh, cempedak misalnya, atau tiwadang. Tapi makan mandai kawan, jadi kita bingung juga ya. Di antara mereka ada yang tidak makan buah. Dan di antara mereka ada yang menyedikitkan makan hingga kemudian yai basah badan. Oh, sampai badannya kering. Coba, badan sampai kering itu berarti kada ingat mangkat. Jamur, kering. Enggak, maksudnya sampai badannya kurus kering. Sorry, biar pian enggak ngantuk ya. Hatta yaibasa badanu. Dia diet luar biasa, karena bagi dia yang namanya zuhud itu meninggalkan, bahkan yang mubah pun ditinggalkan. Belum pernah dapati orang kayak gini. Luar biasa. Ikut pengajian gitu ya, begitu selesai, yakni tuan rumah memberikan makanan untuk semua yang hadir. Waktu itu jamuannya mungkin ayam kah, daging kah, lupa ulun. Beliau enggak mau. Kenapa? Hanya tidak makan yang ya apa istilahnya apa, yang bernyawa aja ya. Kan dia udah mati, ayam mati itu, kalau dia bernyawa dia masih berkokok. Ayamnya mati, sapinya juga. Aneh juga ya, tapi salah faham. Lain ceritanya orang yang mungkin karena masa dibahas di sini, karena masalah tertentu dia harus menghindari makanan A ya. Seperti misalnya orang-orang tertentu gitu ya, sudah berlebihan, kadakwa lagi makan daging sapi, kadakwa lagi makan ini itu. Kenapa? Karena berbahaya jika dia memakannya. Basicnya mubah, dia tinggalkan karena alasan. Kalau enggak, dia diet luar biasa, kemudian sampai kurus kering badannya, dia menyiksa dirinya, kemudian dengan menggunakan disebutnya apa? Pakaian suf. Menggunakan pakaian dari wall ya. Atau menyiksa diri dengan memakai pakaian kulit yang kasar. Atau tidak mau minum air yang bersuhu dingin. Nabi Muhammad aja minum yang dingin kok. Tapi jangan berlebihan. Kan itu aja. Kenamun makan, ya mungkin pesannya air putih hangat, air putih panas, teh panas, terserah. Kapan-kapan pas mungkin siang panas-panas, silakan beri es teh. Minuman terlaziz di dunia, es teh. Susah dilawan itu. Kok dia sudah bersanding dengan Indomie mie goreng, Hintalu 2, ngalih tuh pang dilawan dua buting makanan tuh. Ulun waktu semalam garing lah. Dan ingin mengembalikan penciuman, itu yang ulun masak adalah, atau ulun minta masakan Indomie mie goreng. Dan tidak ada baunya, aduh. Padahal itu baunya pun pianya, nikmatnya luar biasa. Sudah meninggal ya ibunya ya, yang meracik bumbunya sudah meninggal. Tapi, wallahualam, bagaimana dulu beliau membuatnya itu? Nikmatnya luar biasa. Hilang. Rasanya barang mudahan terbulik. Begitu dimakan juga, rasanya hilang. Nikmat penciuman, nikmat indera perasa, hilang gara-gara COVID ini. Kurang ajar emang COVID ini. Udah gak kelihatan, nyusahin lagi. Ulun tuh sampai kemarin itu ya, waktu kemarin ya, bahasa banyaknya berduhara, sengaja ulun ke tempat-tempat pengumpulan sampah. Datangi, ngumpul, ulun hiut, gak ada baunya. Subhanallah. Gak pakai masker. Masya Allah. Begitu bau itu kembali, kembalinya itu yang pernah kena pasti juga merasakan, kalau misalnya kasusnya kayak ulun, kembalinya itu bukan seperti bau aslinya. Unik sekali. Penciuman mulai kembali, tapi tidak kembali seperti bau aslinya. Itulah juga ulun tes dengan Indomie mie goreng. Sudah bawa kakak, bau, tapi beda. Begitu dirasa, ada rasanya, tapi dominan cuma asin. Ya. Akhirnya ulun tahu begitu nikmatnya mencium ketek sendiri itu, Pak. Ya. Kadang-kadang pian lo olahraga apa kan aja. Nah, yalah. Ya sesekali pernah lah pian. Sudah tahu itu bau, tapi itu kecut bau sendiri, itu nikmat. Itu hilang, hilang kenikmatan. Mak, kerde baunya, andak ke bini. Bau naga. Iyalah, naga putih ya. Susu beruang. Itu aneh itu produk ya. Susu beruang. Padahal dia susu sapi. Iklannya naga. Aneh juga itu produk ya. Lanjut, sampai mana tadi jamaah? Disebutkan sini. Atau menyiksa diri dengan memakai pakaian kulit yang kasar. Atau tidak mau minum air yang bersuhu dingin. Kita akan bahas. Nabi Muhammad pun minum minuman yang dingin. Tapi tidak selalu. Karena itu nikmat dari Allah. Nikmati tapi jangan berlebihan. Apalagi yang sudah punya masalah. Apalagi misalnya. Ya ini orang yang sudah tinggi kolesterolnya. Ya, apalagi es teh gitu ya. Ya akan membekukan lemak-lemak yang kita makan. Pampan jadinya. Lalu stroke. Syukur mun stroke. Mun selajur Pak. Ya. Wallah nam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian. Wa ma hadhihi tariqatur rasul wala tariqa ashabihi wa atba'ihim wa innama kanu yaj'una idza lam yajidu syai'an fa idza wajadu akalu. Bukan seperti ini cara Nabi Muhammad. Ya. Orang paling bertakwa di muka bumi Nabi Muhammad. Makanya ketika beliau sampai kepada beliau berita ada orang yang ingin menghidupkan malam tanpa tidur, ingin puasa terus tanpa berbuka, ingin kemudian tidak nikah-nikah. Kata beliau, siapa yang melakukan ini? Saya sholat malam, saya tidur. Kemudian, saya puasa, saya berbuka, dan saya menikah. Kasarnya, ente memangnya siapa? Kata beliau di awal sabdanya, atqakum billahi ana, orang paling bertakwa kepada Allah itu saya. Enggak ada yang bisa mengalahkan saya takwanya. Tapi saya menikah, saya puasa tapi saya berbuka, saya salat malam tapi saya tidur. Enggak gitu-gitu amat ibadah. Kata beliau, bukan seperti ini cara Rasul memaknai zuhud hingga meninggalkan yang mubah, meninggalkan perkara-perkara yang boleh. Di hadis Nabi Muhammad kata beliau, wasakata an katsir rahmatan lakum ghairu nisyan. Allah itu mendiamkan banyak hal bukan karena Allah lupa, tapi itu rahmat untuk kalian. Coba yang halal-halal semua ada dalilnya. Repot. Yang ada dalilnya itu yang haram-haram aja. Karena hukum asalnya halal. Begitu ada pengharaman, enggak kita makan ini. Begitu ada pengharaman, enggak kita makan itu. Hukum asalnya halal. Allah diamkan. Coba semuanya dengan dalil, Al-Quran itu mungkin berjilid-jilid. Karena semua perkara yang halal ada dalilnya. Bahkan mungkin sampai soto banjar. Disebutkan dalam firman Allah surah Anu ayat Anu akan kehalalan soto banjar. Allah berfirman, enggak ada. Repot. Halalnya, apalagi kita berbicara kuliner Indonesia atau kuliner Asia Tenggara, ya, yang luar biasa ragamnya. Kalau semuanya perlu dalil, repot. Kita yang repot. Ada orang baru buka cappuccino cincau, wah dalilnya ada nggak ini? Cari, dapat halalnya hanya nukar, kan nggak gitu, repot amat. Dia kopi campur cincau. Atau misalnya apa yang lagi ramai, misalnya Thai tea. Anda kalau ke Thailand jangan nyari Thai tea karena Anda sedang di Thailand. Ke Thailand gitu ya, sawadikap, beli Thai tea. Oh, enggak ada di sana. Anda sedang di Thailand kok beli teh Thailand. Beli teh gitu aja. Waktu banjir kemarin banyak ya. Iya, warnanya mirip Thai tea ya. Pemirsa, pemirsa jamaah. Jadi yang halal silahkan. Bukan seperti ini cara Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabatnya dan para pengikutnya juga enggak kayak gini. Mereka dulu innama kanu yaj'una idza lam yajidu syai'an. Mereka dulu lapar karena memang enggak ada yang dimakan. Bukan karena ada yang mubah kemudian ditinggalkan, enggak. Dulu Nabi Muhammad, para sahabat itu mereka lapar atau kelaparan, enggak ada yang dimakan. Disebutkan bahwasanya rumah Nabi Muhammad, disebutkan Nabi Muhammad pernah tidak ngebul asap beberapa hari. Berarti enggak makan beliau. Kenapa? Karena kalau ngebul asap berarti ada roti yang dibuat. Bisa beberapa hari enggak ngebul asap berarti enggak makan. Sekalinya ada juga kurma. Sedikit. Tapi ada beliau makan. Ada daging beliau makan. Kita akan bahas nanti. Di antaranya kejadian perang Tabuk. Kalau enggak salah perang Tabuk, bagaimana beliau dan para sahabatnya makan daging. Silakan adzan. Barakallahu fiik. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاه حي على Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. InsyaAllah kita akan sudahi di jam 8, 10 menit lagi. Ulang sedikit perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Waqad kana rasulullah, wa ma hadha tariqat rasul wa la tariqa ashabihi wa atba'ihi. Bukan seperti ini cara atau jalan kehidupan rasul, bahkan dalam perkara makanan. Dan bukan juga seperti ini jalan atau cara hidup para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Menyiksa diri, meninggalkan perkara yang mubah. Wa innama kanu yaju'una idza lam yajidu syai'an. Sesungguhnya hanyalah mereka kala itu lapar karena memang enggak ada dan mereka dapatkan untuk dimakan. Coba kayak kasus Aisyah radhiyallahu anha. Punya kurma tapi kemudian ada yang minta, dia kasih apa yang minta? Ya, dia bersedekah. Padahal itu kurma ya bisa dikatakan satu-satunya untuk makan. Karena memang kurma itu subhanallah, sebiji pun keberkahannya mengenyangkan ada sebiji. Makanya orang yang biasanya puasa gitu ya, hanya sebiji kurma dan kemudian seteguk air, kuat dia berpuasa, berkah tubuh. Apalagi kemudian stopless. Wah, mantap. Kebanyakan kalau stopless ya. Nanti kayak Imam Muslim meninggal ode, yakni makan kurma. Jangan, biasa. Subhanallah. Makanya kata Nabi Muhammad, rumah yang tidak ada kurma dalamnya mesti kelaparan orang-orang. Maksudnya apa? Keberkahan. Dia buah yang diberkahi. Harus punya kurma selalu. Tidak ada yang dimakan, makan kurma. Insyaallah yakni aman. Artinya satu-satunya itu, tapi ada yang minta disedekahkan sama Aisyah. Puasa akhirnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Itu Nabi Muhammad ya, beda kalau kita. Ding sisa pizza semalam mana? Belum beri akan tetangga aja. Mis, istri macam apa ya kamu? Langsung sangit ya. Pizza ya lah, pizza goreng. Fa idza wajadu akalu, dan jika mereka mendapatkan ada makanan yang mereka makan, itulah para sahabat, itulah Nabi Muhammad. Waqad kana Rasulullah SAW ya'kulu lahma wa yuhibbu, dan adalah Nabi Muhammad SAW beliau makan daging dan suka. Di antara makanan favorit Nabi Muhammad itu adalah bubur roti campur daging. Itu makanan favorit Nabi Muhammad. Sampai beliau sebutkan itu dalam sabda beliau. Karena itulah yang paling nikmat bagi beliau. Ketika ingin menyebutkan keutamaan Aisyah. Fadlu Aisyah ala sa'ir nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Kata Nabi Muhammad, keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, kata para ulama, kecuali Khadijah. Khadijah enggak bisa dikalahin. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita seperti utamanya tharid, bubur roti campur daging. Maksudnya makanan favorit Nabi Muhammad itu bubur tapi ada dagingnya. Kalau kita kan ada kacangnya, ada seledrinya, ada potongan yakni hintalunya, ada suiran ayam, jangan lupa kuah kuningnya, bubur Bandung. Ada tuh, mun malam ngalih Bang dicarinya pagi-pagi di Pramuka sana ada namaan. Ini pengajian apa nih? Tentang kuliner kan? Seperti utamanya Farid ini dibandingkan semua makanan. Kalau kita mungkin yang muttafaq alaih ya, yang kita sepakati atasnya bersama-sama, Indomie mie goreng. Ada yang gak suka Indomie mie goreng? Wah, Anda cukup aneh kalau Anda gak suka ya, berarti gak ada ya. Atau Anda takut angkat tangan. Semua kita suka itu. Luar biasa itu. Dari kecil ya, belum ingat sekali sejak pertama keluar 250 perak harganya. Sekarang berapa? 1.500? 2.000? Oh, 3.000. Iya, bukti bahwasanya kita tua, Pak. Sejak 250 perak keluarnya dulu, ya ini pertama kali. Dan boleh makannya kala itu ya cuman hari ketika ada Doraemon, hari Ahad. Bikin sebelum Doraemon keluar. Suatu hari gitu ya, suatu hari Abah bawa satu dus. Emak itu ya Allah, nikmatnya luar biasa. Dunia ini seakan-akan Abah nukar Indomie mie goreng sedus. Dimana kami boleh cuma makan kali itu cuma seminggu sekali. Si dinukar sedus. Wah, kawan itu tiap hari tetap mama kemudian teng-teng kada boleh. Muh, sama aja. Mama juga yang matur untuk kebaikan kita ya. Anak ulun sampai sekarang alhamdulillah ya, dikasih timer sama emaknya, jangan banyak-banyak, enggak boleh. Kalau enggak salah sebulan sekali. Anak-anak tuh sebulan sekali. Kalau saya lebih dekat, saya 2 pekan sekali boleh. Itu pun dia membuatkannya dengan muka yang cemberut. Mitarus ya. Padahal 2 pekan sekali. Yang di rumah. Yang ketahuan. Yang di gardu-gardan? Oh, siapa tahu. Makanya bingung juga mungkin bini lah. Maka makanan ku atur. Kenapa kolesterol tinggi? Di luar dingin. Ya begitulah. Tapi sebenarnya yang kita makan di luar, kita bungkuskan untuk kita istri kita di rumah. Itulah seharusnya. Pian makan apa di luar gitu ya, enak, bungkuskan, bawa istri. Seperti itu seharusnya. Seperti itu seharusnya Anda makan. Anda makan enak di luar, jangan Anda makan yang enak gitu ya, Anda beli apa mie yang enak lah. Mie si Taraki. Yang dari Korea itu, Anda tukarkan bini Anda cuman paman gerobak pinggir jalan. Belikan hal yang sama. Tapi biniku teteh ya bisa kada ketujujar. Enggak apa-apa, nanti kamu yang makan lagi, kan enak jadi. Iya, kada. Serumahan tuh kadang bisa makan durian. Jadi percuma juga saya bawa pulang. Iya, paling bawa balik tuh meriganya aja. Hei, assalamualaikum. Wuswa langsung bawa duriannya. Yang Anda makan, belikan istri Anda untuk memakannya. Cuman kalau misalnya kita ditraktir teman, nah itu izin dulu. Enggak nyaman kan kita sudah ditraktir kemudian tukarkan bini aja. Lah jangan, karena dia mungkin dia ketika menraktir Anda dia sudah persiapkan uangnya. Ya, dia sudah persiapkan uangnya. Sedekah paling mudah itu adalah neraktir teman makan. Kenapa? Kita juga mendapatkan kenikmatannya. Sedekah paling mudah. Mbah Nik mana kita? Subhanallah. Belikan istri Anda. Tapi kalau misalnya kawakah anu bungkuskan biniku, kawai aja, bayar seorang ani sih, bayar sendiri. Karena orang kalau punya uang 300 ribu itu bisa ke rumah makan Padang bawa 10 orang udah bisa ke rumah makan Padang. Karena bisa jadi satu orang pesen 2 iwak. Karena basicnya 15-20 aja, cuman ya, sparenya itu kadang-kadang juga ada yang beli jusnya 2. Wah, nuker jusnya 2. Akan lebih aman Anda punya uang 100 ribu, traktir teman 7 aja. Aman itu. Anda harus hitung, perkirakan. Jangan sampai Anda meninggal KTP, itu dono. masih payu kak KTP itu ya, kena kawal. Kawa gesek kan mbak? Oh kena kawa payu sini cash ya. Padahal nang digesekin KTP, mana kawa? Lanjut ya, dikit lagi. Dan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau makan daging dan beliau menyukainya. Belum tadi sebutkan perang Tabuk ya, itu diantara ini dalil bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya makan daging. Tapi karena keberkahan mereka makan disebutkan sampai kenyang. Ya, perang Tabuk. Perang Tabuk itu Ramadan. Sahabat menceritakan bagaimana, pian bisa tonton videonya Ustaz Firanda, perang Tabuk 2 jam. Lebih detail, silakan tonton, ada di YouTube. Kalau ulun waktu itu ketika sedang umroh beliau bahas perang Tabuk. Luar biasa. Di tinggal searching Ustaz Firanda perang Tabuk. Jadi kala itu jamaah ulun ingin menyebutkan bagaimana beliau makan daging. Kala itu yakni tidak ada makanan. Kemudian disebutkan oleh seorang sahabat bahwasanya dan perang Tabuk itu harus bikin parit. Harus. Dan kita bahas tuh di sana di Arab Saudi sampai sekarang itu bukan tanah yang dikeduk itu, tanah campur batu. Artinya keras. Seorang sahabat mengatakan bahwasanya perut Nabi Muhammad itu sampai cekung. Saking kurusnya. Karena memang lagi enggak ada makanan, cuman harus bikin parit. Padahal kan kalau Nabi Muhammad pengen ya, kan tinggal bilang ke Jibril. Jibril bikinkan saya parit, lebarnya sekian meter, luasnya sekian meter. Singkatan Muhammad, sipmu. Enggak ada. Nabi Muhammad ingin ajarkan para sahabatnya, kita kalau pengen menang usaha dong, kerja dong. Ayo bikin parit. Karena disebutkan bahwasanya tentara berkuda itu apa? Kavaleri ya. Infanteri yang jalan ya. Karena kavalerinya musyriki. Perang Tabuk itu orang-orang musyrikin, mudah lu tidak salah. Musyrikin dan Yahudi gabung. Mudah lu tidak salah. Dan mereka punya banyak kuda. Di perbatasan mereka harus bikin parit supaya kuda enggak bisa loncat. Jadi tetap kemudian yang turunnya orangnya, naiknya orangnya, tetap kemudian face to face pakai pedang. Karena kalau sudah seorang itu berperang dan dia di atas tunggangan, di bawah ditusukin semua. Kalau kemudian yang di bawah bisa menang, itu Jet Li. Enggak ada. Yang di atas mesti menang. Kaum muslimin ketika perang Uhud katakanlah kalah. Di mana diserangnya? Dari atas sama Khalid bin Walid. Karena panah kalau dari atas, tombak kalau dari atas, menghujam ke bawah lebih kencang, lebih kuat, mati semua. Dari atas. Orang kalau sudah di atas, enak. Nusuknya, pedangnya, dari bawah susah. Itu yang dihindari kaum muslimin. Supaya apa? Kudanya enggak bisa lewat. Harus bikin parit. Nah, disebutkan kala itu, seorang sahabat karena melihat kondisi seperti itu, dia tahu dia punya cempe. Cempe itu anak kambing balibul. Bawah 5 bulan. Di sini enggak ada ya. Di Tegal banyak tuh. Sate balibul. Jadi kambingnya itu kambing muda. Kambing muda. Jadi begitu Mbah Pian. Karena kalau di Kesa tuh, pokoknya sekali ikut Mekah kelihatan. Berlebihan. Kambing muda. Dia ingat dia punya kambing muda. Dan dia ingat dia punya adonan. Masih sisa adonan. Siap? Pulang dia. Bahasa kita ya. Ding. Masih ada kah? Masih kak. Kita olah. Dagingnya kita olah. Gandumnya kita olah. Jadi roti. Kemudian begitu dia keluar. Artinya siap kita punya makanan. Bininya ini sudah ngasih pesan. Ini kocaknya Ustaz Firanda waktu itu juga beliau mencontohkan. Kita kalau dipesenin sesuatu oleh istri, mesti kita catat kan? Atau sepanjang jalan kita mesti ingat kan? Hintalu sekilo, beras lima. Mesti gitu kan kita kan? Kalau dipesenin istri. Ini sahabat fulan juga dipesenin istrinya. Ingat ya, kita punya cuma sedikit. Undang Nabi Muhammad dengan beberapa orang sahabat saja. Kita cuma sedikit. Itu dia sepanjang jalan tuh. Sekiranya kocak juga. Sedikit. Sampai di sana dia menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Rasul, saya punya kambing muda. Saya juga punya persediaan sedikit tepung. Gimana? Alhamdulillah, sahabat yang mulia. Kita diundang makan. Mampus. Kocak ya. Tonton ya videonya. Waktu di Madinah beliau memang pegang kepala. Aduh. Karena dia ngundang sedikit aja. Nabi Muhammad, alhamdulillah kita diundang makan. Kata, ya Allah, mampus. Subhanallah. Jangan kamu panggang rotinya sebelum saya datang. Jangan kamu bagikan maraknya sebelum saya datang. Siap. Dan ketika Nabi Muhammad sampai sana, Nabi Muhammad ludahi. Ingat ya, ini Nabi Muhammad ya, bukan Anda ya. Jangan sampai kemudian supaya berkah, istri Anda bikin marak atau istri Anda bikin apa gitu ya. Cuy, wah itu langsung basi. Anda bukan Nabi Muhammad. Anu dengar supaya berkah, berkah muhabian ya. Nabi Muhammad ludai, kemudian adonan yang dibikin, maraknya juga kemudian dibagikan ke semua tentara dan luar biasa banyak. Dan mereka disebutkan sampai nambah, sampai kenyang, daging. Enggak habis-habis itu, kata sahabat yang punya cerita, enggak habis-habis itu dari wajan. Daging, roti. Nabi Muhammad ya, mukjizat. Kalau bisa dikatakan itu mukjizat, maka mukjizat. Karena harusnya mukjizat itu ada unsur tantangannya. Ini enggak ada. Enggak ada unsur tantangan, yang lebih hanya memperbanyak makanan yang sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau makan daging, beliau menyukainya. Dan beliau wayakulu dajjaj. Nah, ini pan penting pan. Antum masih ninggalin ayam enggak? Enggak ya. Sedikit. Dan beliau makan ayam. Cuman jangan kebanyakan juga. Nanti sifatnya turun ke kita. Lama. Aduh, ulun ingat sekali di kelas waktu di Madinah. Kenapa kata beliau, kami orang Saudi, kami orang Arab itu punya ketegasan, punya kekokohan, punya kemantapan, bla bla bla. Karena yang kami makan adalah onta. Kata beliau, tapi itu dulu. Sekarang kami juga lemah. Kenapa? Sekarang kami makan ayam. Ya, sifatnya turun. Onta itu binatang yang disebutkan di Al-Quran. Kenapa? Kuat. Sifatnya turun. Anda pengen kuat, makan daging onta. Ya, cuman ontanya kededak. Lalu kita milih ayam. Aduh, ya Allah. Dan beliau makan ayam. Wa yuhibbul halwa. Beliau menyukai yang manis-manis. Iya, yang manis. Kayak kamu. Iya. Yang manis-manis. Maksudnya makanan. Aduh, makin ngelantur ya. Wa yusta'adzabu lahul ma'ul bar. Dan beliau juga suka, yakni minuman atau air yang dingin. Tapi ingat, tidak pernah berlebihan. Ada, beliau makan. Enggak, ya sudah, puasa. Ingat satu cerita, beliau pulang ke rumah, bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kita punya makanan? Wahai Rasul, enggak ada. Oh, kalau begitu saya puasa. Di antara dalil bolehnya puasa kalau sudah siang, asal dari pagi memang belum makan untuk ya, belum makan, ya ini macam-macam. Ini siang-siang beli, din ada kemakanan, enggak ada, kok puasa gini? Maka besok kan tadi pengen makan lontong, iya. Dingin. Waqad ini talbis iblis ya, ini talbis iblis. Waqad kana rajulun yaqul ana la akulul khabith li anni la aqumu bi syukri. Faqala al-Hasan al-Basri, hadha rajulun ahmaq wa hal yaqumu bi syukri al-ma'il barid? Seorang laki-laki mengatakan aku tidak makan al-khabith. Apa sini terjemahannya? Manisan yang terbuat dari campuran kurma kering dan minyak samin. Siap. Sejenis manisan. Kata, hukumnya boleh, mubah. Tapi laki-laki ini mengatakan, kan dia merasa itulah zuhud, meninggalkan yang mubah-mubah, saya tidak mau atau saya tidak makan khabius, manisan kurma. Karena saya tidak bisa mensyukurinya, mungkin karena saking nikmatnya, saya enggak makan, saya enggak bisa mensyukurinya. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hadza rajulun ahmaq, ini laki-laki bodoh. Padahal tentunya makna ahmaq lebih daripada bodoh. Saya pengen ngomong tolong enggak enak. Ini laki-laki bodoh. Apakah dia bisa bersyukur dengan air dingin? Kan dia selama ini juga minum air dingin. Bisa bersyukur? Artinya bukan seperti ini, artinya zuhud. Ada kenikmatan dari Allah, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Kita bahas insya Allah pada pertemuan mendatang. Maksud jangan berlebihan. Makanankah, minumankah, silahkan. Zuhud itu bukan meninggalkan yang mubah. Bukan. Ini orang salah faham akan makna zuhud. Hingga kemudian menyiksa diri. Lain cerita kalau Anda karena perkara tertentu Anda harus tinggalkan makanan A. Anda harus tinggalkan minuman B. Karena alasan tertentu Anda mungkin sakit. Berdasarkan ilmu kedokteran modern sekarang, misalnya ini pemicu, itu pemicu, tinggalin dulu. Ini menaikkan trigliserida, ya, nggih. Ini menaikkan kolesterol, nggih. Ini menaikkan asam urat, nggih. Naik atau turun? Turun pang ya, karena turun ke batis. Enggak ada asam urat naik, turun ke batis. Lalu ngali sembahyang. Subhanallah. Jangan sekarang hukumullah. Ketika itu kemudian terjadi, akhirnya kita kurangi atau sementara kita tinggalkan. Bukan kemudian mengatakan inilah zuhud, enggak. Enggak. Kenapa? Karena saya ingin ya sehat misalnya. Karena mungkin yang masa lalu sudah kebanyakan numpuk. Wallahu alam bisawab. Waqad kana, ini yang terakhir. Waqad kana Sufyan al-Thawri idza safara hamala fi safarihi al-lahma al-mashwi wal faludzaj. Dan adalah Sufyan al-Thawri jika dia safar bepergian, beliau membawa bersamanya ketika dia safar lahma al-mashwi. Laham daging, mashwi daging panggang. Sangunya daging panggang. Tentunya zaman dulu ya. Dikata zaman kita sekarang kalau safar yang penting bawa duit, tinggal stok, kita bisa makan apapun. Dulu itu betul-betul harus bawa bekal. Bawa bekal. Dan bekalnya luar biasa, daging panggang. Siapa? Imam Ahlil Hadis, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wal faludzaj, dan jenis makanan namanya faludzaj. Makanan yang terbuat dari kurma kering dan tepung. Ya roti-rotian lah ya. Rahimahumullah para ulama salafus salih. Karena seperti ini seharusnya. Makan silahkan, minum silahkan, karena hukumnya halal. Bukan karena kemudian makna zuhud Anda meninggalkan yang mubah, salah. Tapi kalau misalnya ada orang meninggalkan yang mubah karena sebab tertentu, itulah alasannya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai salah faham bahwasanya zuhud itu meninggalkan perkara yang mubah. Mudah sekali kemudian nanti syaitan akan menguasai kita sampai yang Allah bolehkan kemudian kita tinggalkan. Tapi ingat, tidak berlebihan, sesuai dengan yakni yang kita butuhkan saja. Cukup untuk membuat tulang punggung ini tegap hingga kita bisa beribadah kepada Allah, cukup. Karena kalau sudah berlebihan, disebutkan nanti di sini, ulun sebutkan nanti pada pekan mendatang. Kalau sudah berlebihan, yakni akan cepat capek, cepat ngantuk, akhirnya kemudian yakni mungkin malas beribadah, bla bla bla. Semua dari makan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat bahwasanya yakni yang namanya zuhud itu bukan meninggalkan perkara yang mubah. Itu adalah bisikan talbis iblis untuk kita hingga kita menyiksa diri kita padahal perkaranya mubah. Selama tidak berlebihan, makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.